Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Arab dengan kitab Al-Muyassar fi ilmin nahwi. Kita akan langsung masuk pada materi yang ada di halaman pertama buku ini. Dalam buku ini, itu kitab Al-Muyassar, beliau akan menjelaskan tentang beberapa ya istilah yang sangat penting untuk kita mengerti dalam kaidah bahasa Arab. Yang pertama, di sini beliau menjelaskan tentang al-harfu, yaitu huruf. Ya, al-harfu atau apa? Huruf. Dijelaskan oleh beliau, al-harfu huwa ma yatarakkabu minhul kalimah. Al-harfu atau huruf, dia adalah ya ma yatarakkabu minhul kalimah. Apa-apa yang tersusun darinya ya suatu al-kalimah, suatu kata. Huruf adalah segala sesuatu yang menyusun kata. Contohnya ba, ya, ta, na, ha, itu yang kita kenal dengan istilah huruf-huruf apa hijaiyah. Ini adalah huruf yang menyusun kata. Kemudian yang berikutnya beliau jelaskan tentang istilah al-kalimah, yaitu kata. Al-kalimah atau apa yaitu kata. Dikatakan di sini oleh beliau, al-kalimatu hiya lafdun lahu ma'nan. Al-kalimah, dia adalah suatu lafad, lahu ma'nan, baginya suatu apa? Makna. Artinya lafad yang memiliki makna. Itu disebut dengan al-kalimah, ya, atau dalam bahasa kita disebut dengan kata. Ya, jadi kalau disebut al-kalimah itu maksudnya apa? Kata. Contohnya madrasatun, ya, madrasah, sekolah, ya, daftarun, buku tulis, ya, mirsamun, pensil, yaktubu, sedang menulis, ya, yakra'u, sedang membaca, yajlisu, sedang duduk, ya, yadhhabu, sedang pergi, ala, di atas, ya, bi, dengan, an, dari atau melalui, min, itu dari atau sebagian, ya, fi, di dalam, ila, artinya apa, ke atau menuju. Ini adalah contoh-contoh al-kalimah, yaitu kata, suatu lafaz yang memiliki apa, makna. Yang ketiga, beliau jelaskan tentang al-jumlatul mufidah, yaitu suatu jumlah atau kalimat yang berfaedah, ya. Kalau disebut jumlah, maksudnya adalah kalimat, ya. Al-jumlatul mufidah, ya, yang dimaksud dengan jumlah mufidah, kalimat yang berfaedah, dia adalah at-tarkibu, suatu susunan. Alladzi, yang yufidu, memberikan faedah, faedatan tamatan, yang faedahnya adalah sempurna. Watusamma aidon, dan disebut juga kalaman sebagai kalam, ya, disebut juga sebagai kalam. Contohnya huwa yajlisu alal kursi, dia duduk di atas kursi. Ana aktubu fid daftari, saya menulis di buku tulis. Aliun maridun, Ali sakit. Ahmadu ustadun, Ahmad seorang guru. Huwa guniyun, dia adalah seorang yang apa? Kaya. Ini adalah contoh-contoh jumlah apa? Mufidah, yaitu kalimat yang berfaedah, atau disebut juga dengan kalam, ya, disebut dalam bahasa kita kalimat sempurna. Berikutnya beliau jelaskan tentang aqsamul harfi, yaitu macam-macam huruf. Macam-macam apa? Huruf. Di dalam bahasa Arab ada dua penggunaan istilah huruf, ya. Yang pertama, ada yang disebut dengan harfun hijaiyun, yaitu huruf hijaiyah, huruf yang menyusun kata. Nah, huruf hijaiyah ini adalah disebut juga dengan huruf mabani. Huruf apa? Mabani, karena dia huruf yang menyusun kata, yang membangun kata. Seperti alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Ini adalah huruf hijaiyah, disebut juga dengan huruf mabani. Yang berikutnya adalah harfun ma'aniyun, yaitu huruf yang memiliki makna. Adapun huruf dalam pengertian ini, yang dimaksud adalah kata sambung atau kata penghubung, seperti wa, dan, ya, au, artinya atau, summa, kemudian, ya, min, dari. Ini adalah contoh-contoh huruf ma'ani, yaitu huruf yang memiliki apa? Makna. Di halaman berikutnya beliau jelaskan tentang anwa'ul kalimah, yaitu macam-macam kata atau al-kalimah, ya. Al-kalimah atau kata di dalam bahasa Arab dia terbagi menjadi tiga, ismun, fi'lun, dan harfun, yaitu isim, ya, kata benda, kemudian fi'il, kata kerja, dan harf, yaitu kata penghubung. Yang pertama al-ismu, al-ismu huwa isim, dia adalah kalimatun, suatu kata, dalat ala makna, menunjukkan kepada suatu makna, walam tuktaron bizamanin, dan tidak disertai, ya, tidak diiringi dengan waktu. Mislu contohnya Muhammadun, Muhammad, ya, ustadzun, ustadz, tilmidun, seorang murid, khailun artinya kuda, kalbun artinya anjing, kemudian kitun artinya kucing, daftarun artinya apa? Buku tulis, ya. Mirsamun itu pensil, ya. Tabashirun kapur tulis, ya. Syamsun matahari, komarun apa? Bulan, ya. Asjarun pohon-pohon. Ini adalah contoh-contoh apa? Isim, yaitu kata benda. Kata benda sebagaimana sudah dijelaskan tadi tidak berkaitan dengan waktu, ya, tidak memiliki latar belakang waktu. Kemudian beliau menjelaskan tentang alamat, yaitu tanda-tanda atau ciri-ciri isim. Ya, alamatul ismi hiya, tanda-tanda isim, yaitu yang pertama al-khafdu, yaitu kasroh. Jadi kalau isim akhirnya apa? Bisa dikasroh. Contohnya bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kita perhatikan di sini, ya. Bismi, ya, kata ismi di sini akhirnya dikasroh. Demikian juga Allahi dikasroh, Ar-Rahmani dan juga Ar-Rahimi. Berarti itu adalah apa? Isim, ya. Ismi isim, Allahi juga isim, Ar-Rahmani dan juga Ar-Rahimi juga termasuk apa? Isim, yaitu kata benda. Apa cirinya? Yaitu akhirnya dikasroh, ya. Yang bisa dikasroh berarti apa tadi? Isim. Contoh yang lain misalnya maliki yaumiddini, yang menguasai pada hari pembalasan. Maliki juga termasuk isim, ya. Yaumi juga isim, kan dikasroh akhirnya. Ad-dini juga isim, juga akhirnya apa? Dikasroh. Ciri yang kedua adalah at-tanwin, yaitu apa? Diakhiri dengan tanwin. Contohnya rajulun, ya, seorang lelaki. Imra'atun, seorang perempuan, ya. Waladun, seorang anak laki-laki. Bintun, seorang apa? Anak perempuan. Nah, kita perhatikan di dalam contoh-contoh ini, kata-kata ini akhirnya apa? Ditanwin. Nah, jika ditanwin berarti dia termasuk apa? Isim, yaitu kata benda. Ciri yang ketiga adalah al-alif wal lam, yaitu didahului dengan alif dan lam atau al. Contohnya al-ustadu, ustad itu. Al-ustadatu, ustadah itu, ya. Talibu, pelajar itu atau mahasiswa itu, atau libatu artinya apa? Pelajar perempuan atau mahasiswi itu. Nah, ini ada alif lam. Apabila ada alif lam berarti termasuk apa? Isim. Kemudian ciri yang keempat atau yang terakhir yang boleh sebutkan di sini, huruful jar. Huruf-huruf apa? Jar, yaitu huruf-huruf atau kata-kata penghubung yang menyebabkan akhiran kata sesudahnya menjadi kasroh. Menjadi apa? Kasroh. Dia disebut dengan huruf jar. Contoh daripada huruf jar yaitu min. Contohnya apa? Min. Min termasuk huruf jar, sehingga sesudah min, ya, kata yang terletak sesudah min harus dikasroh. Contohnya minallahi, dari siapa? Dari Allah. Nah, kita perhatikan di sini minallahi akhirnya apa? Dikasroh. Mengapa? Karena min huruf jar. Contoh yang lain, fi di dalam, fil baiti di dalam rumah. Fi juga termasuk huruf jar. sehingga sesudahnya apa? Dikasroh fil baiti, di dalam rumah, ya al baiti dikasroh. Contoh yang lain, ila ke, ilal masjidi, ilal masjidi ke masjid, ya ilal masjidi, akhirnya apa ini? Masjidi dikasroh, karena apa? Sebelumnya didahului dengan ila, ila termasuk huruf jer, ya, menyebabkan kata sesudahnya menjadi apa? Kasroh. Demikian juga ala, ala juga huruf jer. Contohnya alal kursi, di atas kursi, maka akhirnya ini dikasroh kursi, ya kan? Akhirnya apa? Dikasroh. Mengapa? Karena didahului dengan ala, yaitu huruf jer. Sehingga dari sini kita mengetahui kalau ada suatu kata yang didahului huruf jer, maka apa? Sesudahnya termasuk isim. Sesudahnya apa? Termasuk isim. Karena yang bisa dikasroh itu hanya apa? Isim. Yang bisa dijer atau dikasroh itu hanya apa? Isim, ya. Demikian ya pelajaran singkat yang kita sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bisa dipahami, dan kami harapkan kepada rekan-rekan sekalian yang mempelajari kitab ini ataupun mendengar rekaman pelajaran ini untuk senantiasa mengulang dan membaca lagi apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan dengan demikian akan bisa semakin mengokohkan ya ilmu yang didapatkan, sehingga nantinya akan lebih kuat dalam memahami ya ilmu kaidah bahasa Arab yang kita pelajari, dan akan memberikan manfaat dan faedah yang lebih besar kepada diri kita dan juga kaum muslimin yang lainnya. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mohon maaf banyak kekurangannya. Insyaallah kita akan bertemu kembali dalam kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.